Di saat Bila kasih

hari tak berjumpa. Mata-mata itu mata bila sedang hai memandang seakan hendak menekam aku jadi serba salah. Pernah berburam derja, selalu tertawa. Bentuk yang dari pagi.